Mitra Bisnis, kemarin pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah menyebutkan, minimnya political will pemerintah dalam anggaran riset, pemanfaatan dana pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur di tanah air, telah membuat Indonesia kehilangan kemampuan untuk bersaing di era global. Menurutnya, persoalan krusial di bidang pendidikan serta riset dan pengembangan menambah buruk keadaan, lantaran bangsa kita jadi minim inovasi, serta harus mengandalkan pendapatan dari ekspor komoditas mentah. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, meski sekarang ekspor mineral mentah telah mulai diperketat, namun masih banyak komoditas lain yang harus kita ekspor secara mentah. Apa pendapat Bapak? Iya, itu sudah dari zaman nenek-nenek makan besi dulu, sudah begitu gitu lah. Jadi, semua itu mentah, karet dijual mentah, minyak dijual CPO dalam bentuk CPO, namanya juga crude palm oil, minyak mentahnya sawit, semua kayak begitu. Minyak kita dijual mentah, disuling di Singapura, dibawa masuk lagi sini jadi BBM. Itu sudah fakta dari dulu gitu, dan nggak pernah dibenahi gitu. Nah, jika seperti itu, apa kita masih memiliki peluang untuk membangun industri yang kompetitif? Iya, tapi industri kompetitif, gimana orang mau bikin investasi industri kompetitif? Izin-izin itu aja kayak begitu yang saya bilang itu kan. 10 meja, 30 meja. Birokrasi kita itu masih jauh dari si karakter pelayanan gitu. Sifatnya itu masih minta dilayani. Birokrasi priayi gitu. Lantas jika kita ingin membuat perhitungan dari nilai lebih, apa yang menurut Bapak masih dimiliki oleh bangsa ini? Kita sebetulnya ada keuntungannya. Kita ini bangsa, salah satu bangsa yang brain drain-nya terendah, paling rendah. Brain drain itu adalah kapasitas intelektual bagi negara lain. Ini kita lain dengan India. Sumber daya intelektual terbaiknya itu pindah ke negara lain. Kita sangat rendah brain drain itu. Jadi itu sudah modal besar. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.